Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan ringkasan tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, memasuki pembahasan tafsir surat Al-Qari'ah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'atu mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah yawma yakunu an-nasu kal-farashil mabthuth wa takunu al-jibalu kal-'ihnil manfush fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ayshatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Surat Al-Qari'ah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal-Qari'ah, apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal-Qari'ah, tahukah kamu apa hari kiamat itu? Yawma yakunun nasu kal-farashil mabthuth, hari ketika manusia seperti anai-anai yang bertebaran. Watakunul jibalu kal'ihnil manfush, dan gunung-gunung seperti bulu-bulu yang bertebaran. Fa amma man thaqulat mawazinuh, adapun yang timbangan kebaikannya itu berat. Fa huwa fi 'aysyatir radiyah, maka ia akan berada dalam kehidupan yang memuaskan, yang membuat dia ridha. Wa amma man khaffat mawazinuh, adapun yang ringan timbangan kebaikannya. Fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah, tahukah kamu neraka hawiyah itu? Narun hamiyah, api yang sangat panas. Baik, Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala mengatakan, Al-Qari'ah adalah surat Makkiyah, termasuk kategori surat Makkiyah, yaitu yang turun sebelum hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Qari'ah termasuk satu dari nama-nama hari kiamat, sama dengan Al-Haqqah, At-Tamah, As-Sakhah, Al-Ghashiyah. Ini adalah nama-nama hari kiamat. Dan asal makna Al-Qari'ah dari kata Qara'ah, yang artinya adalah mengetuk. Arti secara bahasanya adalah mengetuk. Adapun Al-Qari'ah maknanya adalah yang mengetuk. Yang mengetuk. Kenapa hari di kiamat dikatakan mengetuk? Karena hari kiamat akan mengetuk jiwa dengan sangat keras. Hari kiamat akan menyentak jiwa yang dengan sangat keras, sehingga orang-orang ketika itu sangat ketakutan. Orang-orang ketika itu sangat ketakutan. Dan hari kiamat hanya akan terjadi atas orang-orang yang paling buruk di dunia, yang paling jelek, yang paling orang-orang yang paling kafir kepada Allah. Adapun kaum mukminin, semuanya telah diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min syirarin nas man tudrikuhumus sa'a wa hum ahya walladzina yattakhidhuna al-kubura masajidah. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di antara sejelek-jelek manusia adalah orang-orang yang masih hidup ketika hari kiamat terjadi. dan orang-orang yang menjadikan kuburan-kuburan sebagai tempat ibadah. Jamaah sekalian, dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita dua golongan manusia yang paling jelek. Yang pertama, orang-orang yang masih hidup ketika terjadi hari kiamat. Inilah golongan manusia yang paling jelek di muka bumi. Yang kedua, orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Coba perhatikan hadis ini jemaah sekalian. Menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Bukan tempat pelacuran. Bukan tempat berbuat maksiat. Seperti perzinahan atau perjudian, minum khamar. Bukan. Tempat ibadah. Mereka jadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Menyebabkan mereka termasuk kategori manusia yang paling jelek. Kenapa jemaah sekalian? Karena itu dapat mengantarkan kepada kesyirikan. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida." Di dalam as-sahihain, dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Baik. Jadi hari kiamat itu tidak terjadi kecuali pada kaum yang paling jelek. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan malqari'ah. Wa ma adraka malqari'ah? Apa itu alqari'ah? Tahukah kamu apa itu alqari'ah? Jamaah sekalian, pertanyaan ini di dalam bahasa Arab menunjukkan bahwa alqari'ah hari kiamat adalah sesuatu yang sangat dahsyat. Sesuatu yang sangat dahsyat. Itu makna. Kenapa ditanyakan, gak langsung dijelaskan saja hari kiamat itu adalah hari yang akan terjadi seperti ini dan seperti itu? Tidak. Ditanyakan terlebih dahulu malqari'ah. Terus ditanya lagi wama adraka malqari'ah. Menunjukkan apa? Allah menjelaskan kepada kita, Allah ingin menjelaskan kepada kita dahsyatnya hari ini. Sehingga kita perlu memberikan perhatian. Perlu kita memberikan perhatian terhadap penjelasan ini. Jadi, ini maknanya. Mengapa ada perlu dikasih pertanyaan terlebih dahulu. Baik. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Hari ketika manusia seperti burung-burung atau seperti hewan-hewan kecil yang berterbangan. Seperti laron atau seperti anai-anai. Ya, bayangkan saja, manusia begitu banyaknya merasakan dahsyatnya hari kiamat. Ya. Betapa dahsyatnya hari kiamat sampai manusia itu bagaikan binatang-binatang kecil yang berterbangan. Binatang-binatang kecil yang berterbangan. Iya. Binatang-binatang kecil yang berterbangan tanpa tahu arahnya kemana. Ya, subhanallah, bisa kita bayangkan apa yang terjadi pada hari itu. Manusia bukan berlarian lagi. Terombang-ambing seperti sedang terbang. Ya, bukan dia terbang atas maunya sendiri. Memang kondisi hari kiamat seperti itu. Manusia terombang-ambing seperti sedang terbang dan tidak tahu mau kemana. Subhanallah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa takunul jibalu kal 'ihnil manfush." Dan gunung-gunung pada hari itu bagaikan bulu-bulu yang bertebaran. Jadi jangankan manusia, gunung-gunung yang kokoh yang tertancap kuat ke dalam bumi pada hari tersebut bagaikan bulu-bulu yang berterbangan. Ya. Jadi betul-betul dahsyat digoncangkan bumi ini sampai gunung-gunung pun tercabut dari akar-akarnya hingga berterbangan. Subhanallah, dahsyat sekali hari tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ. Maka siapa yang amalan kebaikannya itu berat, فَهُوَ فِي عِيشَةِ رَاضِيَةِ. Maka dia dalam kehidupan yang membuat dia ridha. yang memuaskannya, yaitu akan masuk ke dalam surga. Jadi ayat yang mulia ini memberikan semangat kepada kita, memberikan motivasi kepada kita untuk memperberat timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Ini pelajaran penting yang bisa kita petik dari ayat ini. Adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia akan berada dalam kehidupan yang memuaskan, yaitu surga. Maka ayat ini memberi motivasi kepada kita untuk senantiasa berusaha memperberat timbangan kebaikan kita. Oleh karenanya jemaah sekalian, kita pertama sekali dianjurkan mengamalkan yang wajib-wajib, kemudian mengamalkan yang sunnah-sunnah. Bukan hanya yang wajib-wajib, tetapi juga yang sunnah-sunnah. Iya. Dan apabila kita mengamalkan yang wajib-wajib, kemudian kita tambah dengan yang sunnah-sunnah, maka ini akan menjadi sebab Allah subhanahu wa ta'ala mencintai kita. Sebagaimana dalam hadis qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّ افْتَرَطْتُهُ عَلَيْهِ. Dan tidak henti-hentinya, atau tidak ada satu, kata Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada satu amalan pun yang diamalkan seorang hamba untuk mendekatkan diri kepadaku yang lebih aku cintai daripada yang aku wajibkan atasnya. Jadi Allah sangat mencintai apabila kita mengamalkan kewajiban. Tapi kalau kita tambah dengan sunnah, maka Allah akan semakin cinta kepada kita, sebagaimana dalam lanjutan hadis, وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. Dan tidak henti-hentinya seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sehingga aku pun mencintainya. Iya. Jadi ayat yang mulia ini memberikan motivasi kepada kita untuk memperbanyak amal kebaikan. Sekaligus jamaah sekalian, pelajaran penting yang lainnya yang bisa kita petik dari ayat ini atau dari surat ini secara khusus, bahwasannya kita beramal bukanlah untuk kehidupan dunia ini, melainkan untuk kehidupan akhirat. Ya. Jadi jangan salah kita niatkan. Seseorang kalau dia beramal semata-mata karena dunia, maka ini termasuk kategori syirik. Tetapi kalau dia beramal untuk akhirat, untuk dia petik di akhirat, dan dia juga meniatkan mendapatkan balasan di dunia, ini hal yang boleh, hanya saja derajatnya kurang sempurna. Kalau dia meniatkan untuk memetik pahala di akhirat saja, maka derajatnya tinggi. Iya. Maka ayat ini dan surat ini secara umum menjelaskan kepada kita bahwa seorang mukmin sepatutnya di dalam beramal dia niatkan untuk kehidupan akhirat agar timbangan kebaikannya menjadi berat. Surat ini juga menjelaskan kepada kita bahwa manusia memiliki timbangan, atau manusia kelak akan ditimbang di satu timbangan yang disebut dengan mizan, dan disebutkan di dalam penjelasan para ulama salaf, mizan itu ada dua timbangan, dan ada lisan, ada dua timbangan kiri dan kanan, di tengahnya ada lisan. Lisan itu artinya tiangnya. Ya. Jadi kalau kita dapati penjelasan ulama salaf dahulu seperti yang diriwayatkan dari Imam Al-Hasan Al-Basri dan para ulama yang lainnya, mizan di akhirat kelak adalah timbangan yang memiliki dua sisi. Di tengah-tengahnya ada lisan. Lisannya itu artinya adalah tiangnya. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita adanya mizan. Dan mizan yang dimaksudkan di sini menurut ulama ahlu sunnah adalah mizan secara hakiki. Ya. Adapun kelompok Mu'tazilah dan golongan-golongan yang lain yang sesat, itu mengatakan tidak ada mizan secara hakiki. Kata mereka, bukan mizan itu yang dimaksud, melainkan apa? Penetapan keadilan saja. Iya. Walaupun ada juga diriwayatkan dari sebagian ulama ahlu sunnah menafsirkan seperti itu, tetapi itu pendapat yang lemah. Yang benar adalah mizan secara hakiki. Mizan secara hakiki. Iya. Apa yang ditimbang jamaah sekalian? Ada tiga yang ditimbang. Yang pertama, amalan kita. Yang kedua, catatan amalannya. Yang ketiga, orang-orangnya sendiri. Iya. Ini dalil-dalil yang ada menunjukkan seperti itu. Bahwa yang ditimbang itu ada tiga macam. Catatan, orang, dan amalannya. Iya. Maka siapa yang berat timbangan kebaikannya, dia akan dimasukkan ke dalam surga. Wa amma man khaffat mawazinuh, adapun yang ringan timbangan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah hawiyah, neraka hawiyah. Jamaah sekalian, secara makna bahasa fa ummuhu itu adalah ibunya, ya kan? Maka ibunya. Tetapi ulama menafsirkan maksudnya tempat kembalinya. Ada satu penafsiran yang lain juga disebutkan oleh Imam Nukhtir rahimahullah. Fa ummuhu maksudnya adalah otaknya. Karena otak itu kan bagian kepala yang paling atas. Ya. Sehingga dia dikatakan ibu, seakan-akan terpusat di situ. Terpusat di situ. Kata Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah, sebetulnya dua penafsiran ini enggak bertentangan. Enggak bertentangan. Iya. Yaitu orang yang akan masuk neraka ini akan dimasukkan dengan cara terbalik. Kepalanya di bawah dan dia dimasukkan ke dalam neraka dalam keadaan seperti itu. Nauzubillah. Itu arti fa ummuhu. Dia akan dikembalikan ke neraka atau dimasukkan ke neraka dalam posisi kepalanya di bawah. Subhanallah. Ya, bagaimana bisa lari? Itu pun masih dirantai. Seperti yang sudah kita bahas pada penafsiran ayat-ayat sebelumnya tentang kondisi neraka. Ya. Mereka itu di dalam sebuah penjara yang pintunya sangat kokoh, yang palang pintunya sangat tinggi dan sangat keras, tidak mungkin mereka lari. Dan ternyata posisi mereka kepala berada di bawah. Na'udzubillah. Ya. Kita hidup di dunia ini saja tentu sangat sulit kalau kepala berada di bawah dan kaki di atas. Apalagi di dalam sebuah penjara yang sangat panas dan dibakar dengan api. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari panasnya api neraka. Iya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma adraka ma hiya?" Tahukah kamu apa neraka hawiyah itu? Kemudian Allah tegaskan, "Narun hamiyah." Itulah api yang menyala-nyala. Itulah api yang menyala-nyala. Jamaah sekalian, sebagaimana disebutkan oleh Imam Nukhtir rahimahullah, bagaimana nyala api neraka itu, bagaimana panasnya, di dalam as-sahih dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Naru bani Adam allati tuqidun juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam." Apinya anak Adam yang kalian biasa nyalakan hanyalah satu dari 70 bagian neraka jahanam. Maksudnya panasnya. Ya, jamaah sekalian, panasnya api di dunia ini subhanallah bisa menghancurkan apa saja. Besi pun bisa meleleh karena dibakar. Ya. Manusia mati terpanggang, bangunan-bangunan besar bisa runtuh. Ternyata itu hanya satu bagian dari neraka jahannam. Qalu ya Rasulullah innaha in kanat lakafiyah. Para sahabat pun sampai berkata, ya Rasulullah, itu sudah mencukupi satu dari 70 bagian. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, innaha fuddilat 'alaiha bitis'atin wa sittina juz'a. Maka hari kiamat itu atau neraka jahannam itu dilipat gandakan menjadi 79 kali lipat. Ya. Atau 69 kali lipat sehingga jadi 70. Ya, subhanallah, itulah panasnya api neraka. Ya. Narun hamiyah, itu yang dimaksud dengan narun hamiyah. Api neraka yang menyala dan panas. Panasnya adalah 70 kali lipat panasnya api di dunia. Ya, siapa kira-kira yang bisa bersabar menghadapi panasnya neraka? Tidak ada satupun. Tidak ada satupun yang bisa bersabar. Ya. Oleh karena itu pernah kita sebutkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim tentang orang yang paling nikmat hidupnya ketika di dunia. Orang yang paling senang ketika di dunia. Namun sayang dia termasuk penghuni neraka. Lalu dia dicelup di dalam neraka dengan satu celupan. Kemudian dikeluarkan kembali untuk ditanyakan, wahai anak Adam, pernahkah engkau merasakan nikmat hidup ketika di dunia? Dan itu disaksikan oleh seluruh makhluk. Apa jawabnya? La wallahi ya Rabbi, tidak demi Allah wahai Rabbku. Dia katakan tidak, bahkan dia bersumpah. Tidak pernah dia merasakan kebaikan hidup ketika di dunia. Maksudnya apa jemaah sekalian? Dia sudah lupa. Ya, bagaimana tidak lupa? 70 kali lipat panasnya. Ya. Melebihi panas api di dunia. Sanggup membuat dia lupa semua kenikmatan yang pernah dia rasakan ketika di dunia. Na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah dari dahsyatnya api neraka. Jadi kesimpulannya, surat Al-Qariyah ini pertama menjelaskan kepada kita tentang dahsyatnya hari kiamat. Dahsyatnya hari kiamat. Yang kedua, menjelaskan kepada kita tentang dahsyatnya api neraka. Sehingga wajib bagi kita untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan semua perbuatan-perbuatan dosa dan senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum datang hari yang penyesalan tidak ada lagi manfaatnya. Ini pelajaran penting yang bisa kita petik dari surat ini. Yang pertama, dahsyatnya hari kiamat. Yang kedua, dahsyatnya azab neraka. Yang ketiga, manusia akan ditimbang amalan-amalan kebaikannya. Sebagaimana juga catatan amalannya akan ditimbang dan bahkan dirinya juga akan ditimbang. Maka siapa yang timbangan kebaikannya lebih berat daripada timbangan kejelekannya, maka dialah yang akan dimasukkan ke dalam surga. Tetapi siapa yang timbangan kejelekannya lebih berat daripada kebaikannya, maka dialah yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Dikatakan para ulama, mereka itu ada dua jenis orang. Yang pertama orang kafir, yang memang tidak punya kebaikan sama sekali. Kebaikannya sudah musnah. Yang kedua, orang beriman yang ada kebaikannya, tapi kebaikannya lebih sedikit daripada kejelekan-kejelekannya. Ya. Maka mereka inilah yang akan masuk neraka. Hanya saja yang pertama orang kafir sudah pasti masuk neraka. Adapun orang-orang yang beriman ini, orang-orang yang beriman yang timbangan kejelekannya lebih berat, maka apabila Allah menghendaki, Allah akan mengampuni mereka. Kalau Allah menghendaki, Allah akan mengampuni. Dan kalau Allah menghendaki diazab, maka diazab. Tetapi azabnya tidaklah kekal seperti orang-orang kafir tersebut. Ya, tidaklah kekal seperti orang-orang kafir. Baik. Kemudian, di dalam surat ini juga terdapat penjelasan tentang wajibnya beriman terhadap hari akhir secara keseluruhan dan juga beriman dengan adanya timbangan secara hakiki, demikian pula beriman tentang adanya surga dan adanya neraka, dan itu semuanya tercakup dalam keimanan terhadap hari akhir. Tercakup dalam keimanan terhadap hari akhir. Baik. Kemudian, ada satu golongan lagi yang timbangan kebaikan dan keburukannya sama. Mereka itulah yang disebut dengan Ashabul A'raf, yang disebutkan di dalam surat Al-A'raf. Maka golongan ini, pertama sekali mereka diletakkan di Al-A'raf, satu tempat di antara surga dan neraka. Pada akhirnya mereka mendapatkan ampunan Allah dan dimasukkan ke dalam surga. Ya, nanti bisa dilihat penjelasan tentangnya secara detail pada surat Al-A'raf. Jadi ini tiga golongan manusia, yang kebaikannya lebih banyak, yang kejelekannya lebih banyak, dan yang sama antara kebaikan dan kejelekannya. Maka jemaah sekalian, ini semuanya memberikan motivasi kepada kita, mencambuk kita untuk lebih memperbanyak kebaikan dan berhati-hati dari setiap amalan-amalan yang jelek, jangan sampai memperberat timbangan kejelekan kita di hari kiamat. Jadi dari sini dapat kita pahami jemaah sekalian, satu rahasia sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Jangan kamu pandang remeh satu kebaikan sedikit pun, walau hanya dengan berjumpa saudaramu dengan wajah yang cerah ceria, dengan wajah yang tersenyum. Ya, ini kebaikan yang kelihatan remeh, tapi jangan kita pandang remeh. Itu adalah pemberat timbangan kebaikan kita kelak di hari kiamat. Ya, jangankan orang yang banyak kebaikan, orang yang banyak kejelekan jemaah sekalian, yang banyak kebaikan juga akan menyesal. Kenapa dia tidak perbanyak kebaikan? Apalagi yang sedikit kebaikannya. Ya, sekecil apapun jemaah sekalian. Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nar walau bisyikki tamratin. Bentengi dirimu dari api neraka walau hanya dengan sepotong kurma. Bukan satu kurma, sepotong saja. Artinya jangan pelit-pelit bersedekah, dan juga jangan tunggu kaya bersedekah. Ya, punya sedikit bisa bersedekah. Aisyah radhiyallahu anha, datang suatu hari kepada beliau tiga orang, seorang ibu dan dua anaknya. Seorang ibu dan dua anaknya. Ya. Orang ini belum meminta, Aisyah sudah paham mereka ini lagi butuh. Mereka datang bukan untuk bertanya persoalan agama, tapi ini lagi butuh. Aisyah langsung paham. Aisyah ketika itu hanya memiliki 3 butir kurma. Langsung dia serahkan 3 butir kurma itu kepada 3 orang ini. Kemudian dua anak putri ini langsung makan. Ketika ibunya mau makan, dia lihat kedua putrinya masih ingin. Akhirnya dia pecah jadi 2, diberikan kepada masing-masing putrinya tersebut. Ya, demikianlah. Jangan memandang remeh kebaikan walau hanya dengan sepotong kurma. Artinya dengan sedikit saja kita bisa bersedekah, dan sedekah yang paling afdol adalah kepada keluarga yang terdekat apabila mereka membutuhkan. Ya, karena di situ ada 2 kebaikan, kebaikan sedekah dan kebaikan menyambung hubungan kekerabatan, terutama kepada orang tua kita. Ya. Walhamdulillah, inilah yang bisa kita bahas dari surat Al-Qari'ah. Barangkali demikian, waktu kita sudah habis. Wallahu ta'ala alam, ini yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya, saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.